diurusi. Wis awan bareng. Ngene nek bae iki aja ngaya bae. Sae. Ora to. Eh, kok turu kono? Mani ora. Mani ora. Ayo. Dek sajake kok ana perlu asih esuk kok nangeki aku. Gowo palu, apa to sing rusak di panku? Mas, kowe ra usah seloyo, nek bengi lunga karo sapa. Neng, rame mulus dike sapa yang dudu bocah wadonyo. Nek bengi aku ra lunga neng di neng di, malah aku njaluk tulung dikelroki. Pirang-pirang dina ora kok turuti, rasane geger ku kaya disuntui. Wadon ngene sing bakal kuat ati, tumrak tumruk mendino makani doyan. Jangan-jangan kongkongnya ora mesti mas, apa aku anut mbok pakani wedi. Lusan krenik. Mau dek, aku sing swingker. Aja dek, aku masih cinta padamu. My darling I love you. Aja dek, aku masih sayang padamu. My darling, I love you. Bola bali wong lanang, nek di PP ora garing, nek ditung ora teles, lebes kuwi. Ora tanggung jawab. Saja iko ono perlu asih esok kok nangeke aku. Neng tanganmu kok gowo palu, apa to sing rusak di panku. Mas kowe ra usah suloyo, nek bengi lunga karo sapa. Neng klambi mulus dike sapa yang dudu bocah wadon liya. Nek bengi aku ra lunga neng di neng di, malah aku njaluk tulung dikerok ide. Pirang-pirang dina ora kok uruti, rasane gegerku kaya disundui. Wadon nyanti sing bakal kuat ati, kumprak-kumpruk mendina makane tinggi. Jalan-jalan yang belanjane ora mesti mas, apa aku arep mbok pakane wedi. Wesen krenik. Emoh deh, aja deh, aku masih cinta padamu. My darling, I love you. Sing krenik. Emoh deh, karena aku sing swingker. Aja deh, aku masih sayang padamu. My darling, I love you.